Waduh kayak ini gue tak garap ya gue. Sabar engkau request ya nang DM ya. Tak garap nih. Requestnya ditampung semuanya. Master player. Oke. Social world semua. Mas Odek. Ambil ke kelas coy. Oh aku tak kempes-kempes ini. Oke. Mas Krimil. Wih pantas kan. Ambil kan gelas, hey, ambil. kupu-kupu. Siap bakat nasi kalau malam pipin susu. Susu-susu kawan enak ikan karuan. Susu-susu rotlo enak ikan sepiru. Siwa rapat si koko peluk. Kap-kap Cici enak kali ini bako enak epon. Cici jalur rapi tak oleh no asupaon.